Ada ustaz kata kalau kita pergi rumah orang mati jangan makan minum, sebab masa tu dicabut nyawa, darah dia bersembur dalam rumah. Betul ke ni? Doktor ngaruk belaka. Yang bersembur dalam rumah, mayat tu kena tembok. Nampak? Ha, lepung tembok di kelopok, petok pada mayat berkembur darah. Tapi kalau ditarik nyawa oleh muka malakul maut, darah berkembur dalam rumah, pelawak. Faham? Ha. Jadi kes tak makan di rumah orang mati dengan molek. Nah, ada macam pro dan kontra. Kita telah beri pandangan untuk mudah kita amalkan. Bila boleh, bila tak boleh, dengar. Kita pergi rumah orang mati, rumah orang mati pun tengok kita sapannya buat air. Boleh minum. Ini kata ulama. Ha. Ha. Dan orang kata tak boleh, kita pergi rumah orang mati, kita pergi suruh. Buat air ya. Buat air ya. Buat air orang ya. Mari jauh air, jauh orang ya. Makin menyusahkan rumah orang mati, harap. Harap. Itu baru tahu. Ni siapa nak ngopek anak tak boleh. Ada yang marah. Neh, kawan tu anak hak mati tu. Maka diziarah. Tu mati, anak kecil. Anak lapung di kopek. Ada tak tua maklum tegur. Eh, tak boleh tu. We minum budak-budak, ada mayat tau mah. Ha, kira bodoh tu. Nah, orang suruh pergi dengar maklum dia ngadak tali besing tengok dia mah. Biar dengar tu. Tengok benda tali besing dengan garik. Kalau nak tengok, estro sudah lah. Faham tak? Oasis. Ada pula budak nak ngopek pun dah boleh. Boleh. Kita pergi orang mati mayat, ada cokoh lagi nyeri waktu, beg air sigap. Boleh minum, tak haram. Yang haram, kita pergi suruh dia buat. Pasal Nabi kata, jangan sibukkan dia. Dia sibuk dah. Faham tak? Jangan awi susah ke dia. Neh? Haa.